بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة عن قصة امرأة من أهل الجنة، وهي قصة عجيبة عظيمة فيها عبرة وعظة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja, Radio Hang, dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kita kali ini, kita akan mendengarkan kisah seorang wanita yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia merupakan penghuni surga. Kisah yang sangat menarik dan memiliki banyak pelajaran, mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari Atha' bin Abi Rabah, beliau berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Atha' bin Abi Rabah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahli jannah. Wahai Atha', maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita yang merupakan penghuni surga? Qultu bala, maka aku katakan, tentu aku ingin melihatnya. Qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fadu Allah li. Kata Ibn Abbas, inilah wanita yang berkulit hitam ini, inilah wanita penghuni surga yang pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya terkadang pingsan ya, atau kejang-kejang tubuh saya dalam keadaan tidak sadar. Wa inni atakasyaf, dan tatkala itu terkadang terbuka atau nampak sebagian anggota tubuhku. Fadu'ullah li, maka berdoalah kepada Allah untukku wahai Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau bersabar ya, maka bagi engkau surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Namun jika kau berkehendak, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Ya, tentunya tidak pingsan-pingsan lagi dan tidak dan sembuh dari penyakitnya. Namun apa kata wanita yang berkulit hitam ini? Faqalat asbir. Dia berkata, aku bersabar. Faqalat inni atakashafu fad'ullaha li an la atakashafa. Fada'alaha. Kemudian wanita ini berkata, wahai Rasulullah, tatkala aku pingsan, maka terkadang nampak sebagian anggota tubuhku, nampak auratku. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga dan menutup auratku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa bagi wanita yang berkulit hitam ini. لنتأمل أيها الإخوة المستمعون ويا أيتها الأخوات المستمعات في قصة هذه المرأة العظيمة. فهذه المرأة معها إيمان وصدق ونقاء وصفاء ودين وحياء، وبها هذه الشدة والبلاء، ألا وهو ما أصابها من صرع، فكان يؤرقها ويقلقها ويؤذيها ويضجرها. فجاءت طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يكشف ما بها من ضر وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أعظم لها من ذلك، ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء واللأواء وتكون العاقبة الجنة. فاختارت حسن العاقبة وجميل المآل وأن تكون من أهل الجنة بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صبرت، فاختارت الصبر رضي الله عنها وأرضاها. إلا أن ما كان يصيبها من تكشف بعض عورتها وتكشف بعض أعضائه وجسمها حال صرعها، مع أنها بتكشفها في هذه الحال معذورة لمرضها، لأنها ليست مختارة لذلك ولا قابلة له ولا راضية به، ومع ذلك شدة حيائها وقوة إيمانها ونقاء قلبها وحسن زكائها جعلها تقلق شد القلق من هذا الانكشاف، فاختارت الصبر رضي الله عنها ولها الجنة. إلا أنها قالت إني أتكشف، أي أن هذا أمر لا أتمكن من الصبر عليه وإن كان واقعا عن غير اختيار مني، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya para ibu-ibu dan para ummahat sekalian, para wanita muslimah. Marilah kita mengamati kisah ini dan kita berusaha mengambil pelajaran dari kisah yang sangat menakjubkan ini. Wanita ini yang berkulit hitam ini, ya. Dia memiliki iman dan ketulusan dalam imannya dan agamanya kuat serta memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Akan tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tertimpa penyakit sorak, yaitu penyakit yang terkadang membuat dia pingsan atau kejang-kejang, sehingga penyakit ini menyedihkan dirinya dan juga mengganggunya serta menyakitinya. Maka wanita ini pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan kegelisahan yang mengalaminya selama ini. Menghilangkan penyakitnya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada wanita ini dengan arahan yang lebih baik daripada kesembuhan. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sang wanita bahwasanya jika sang wanita tersebut ya sabar dengan ujian yang dihadapinya, sabar dengan penyakit yang dihadapinya yang mengganggunya, ya, yang menyakitinya, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendengar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita yang berkulit hitam ini pun memilih untuk bersabar agar bisa meraih surga, agar bisa memperoleh kesudahan yang sangat indah. Dan dia akan mendapatkan surga dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia bersabar. Maka dia pun bersabar. Ya. Bersabar dengan penyakit yang dia rasakan. Akan tetapi dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal yang dialaminya tatkala dia sedang pingsan, yaitu terkadang jika dia pingsan maka terbuka sebagian auratnya, terbuka sebagian anggota tubuhnya, ya, anggota badannya tatkala dia sedang pingsan. Padahal kalau kita perhatikan, wanita ini tatkala pingsan, ya, tentunya dia mendapat udzur, ya, karena dia sedang sakit. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia pingsan kemudian terbuka auratnya dan dia tentunya tidak suka akan hal ini, bahkan tidak ridho kalau auratnya nampak. Padahal dia dapat uzur karena dia di luar kehendak dia. Akan tapi karena kuatnya imannya dan juga karena rasa malunya yang sangat tinggi dan sucinya hatinya, maka kondisi yang seperti ini membuat dia gelisah. Ya, tatkala dia terbuka auratnya dalam keadaan tidak sadar, ya, itu membuat dia gelisah, jadi pikiran dia. Oleh karenanya wanita ini pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya ini atakasyaf. Artinya, ya Rasulullah, tatkala saya pingsan nampak sebagian aurat saya dan ini perkara yang tidak bisa dia sabari. Kalau penyakit, ya, kalau penderitaan, ya, atau rasa sakit yang dialaminya bisa dia sabar menghadapinya, akan tapi terbukanya auratnya atau terbukanya sebagian anggota tubuhnya tatkala dia sedang pingsan tidak bisa dia sabar dalam hal ini. Oleh karenanya dia pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya tatkala dia pingsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan bagi wanita ini Maka setelah didoakan oleh Nabi SAW, wanita ini masih terus berpenyakit dan terus mengalami pingsan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala wanita ini pingsan, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga auratnya karena doa Nabi SAW. أيها الإخوة المستمعون ويا أيتها الأخوات الكريمات، إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياة ونقاء القلب وصفائه. نعم، قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليها فيه، كان تكشفا يؤرقها ويغلقها، إذا كانت هذه حالها، وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف، فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها، مظهرة مفاتنها، مبرزة جمالها مع طوعها واختيارها، غير مبالية ولا مكترثة، لا بحياء ولا إيمان، تسمع آيات الله وتسمع حديث رسول الله وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد، فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر. إن هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كانت تكشفها بسبب الصرع، وكانت تكره ذلك التكشف أشد الكراهة، لكن ما يقع في عدد من النساء من تكشف وتبرج وسفور سببه صرع أصيب به هؤلاء النساء، ولكنه من نوع آخر، إنه صرع شديد على من يصاب به، وسببه ضعف الإيمان وقلة الدين وذهاب الحياة، إنه صرع الشهوات، أن يكون الإنسان صريع شهواته وصريع تتبع ملذاته، فيكون بهذا الصرع ليس مباليا ولا مكترثا بما يفعله أهو من رضا الله سبحانه وتعالى أم من سخطه. وبسبب كثرة الفتن وكثرة دواعي الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس في هذا الزمان، وما استجد فيه من وسائل حديثة كثيرة، كثير منها تؤجج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات آثمة ومواقع موبوءة لا هدف لها ولا غاية إلا إيقاع الناس في صرع الشهوات وأن يكون طريح الملذات، فعظم البلاء واشتد الخطب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah wanita ini kisah yang sangat agung dan sangat menakjubkan, yang diriwayatkan oleh para ulama menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang indah ya yang dimiliki oleh wanita ini, dan bagaimana sifat rasa malunya dan bersihnya hatinya. Perhatikanlah wanita ini berkata, ya Rasulullah, inni atakashaf, fad'ullaha li an la atakashaf. Kata wanita yang berkulit hitam ini, wahai Rasulullah, sungguhnya aku terbuka sebagian auratku. Berdoalah kepadaku agar Allah menutup auratku. Padahal terjadinya hal ini terbukanya sebagian auratnya atau nampak sebagian anggota tubuhnya, itu di luar kehendak sang wanita. Kenapa? Dia sedang sakit. Ya, pingsan, kejang-kejang, tidak sadar, akhirnya sebagian auratnya terbuka. Akan tetapi meskipun dia tidak sadar dan meskipun dia dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal ini membuat dia gundah gulana, membuat sang wanita ini menjadi gelisah dan dia tidak sabar akan hal ini. Kalau penyakit yang menimpanya, dia masih bisa bersabar, ya. Kalau kejang-kejang yang menimpanya, pingsannya, dia masih bisa sabar, akan tetapi kondisi dia yang terbuka auratnya, dia tidak sabar dan mengeluhkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita lihat bagaimana tentang kondisi wanita atau sebagian wanita yang ada di zaman kita ini, yang dengan sengaja menampakkan keindahan, keelokan tubuhnya, yang dengan sengaja memperlihatkan bagian tubuhnya yang memfitnah para lelaki, dengan sadar, bahkan dengan sengaja, dan tidak peduli. Tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa iman. Bukankah wanita-wanita banyak yang telah mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk bertabarruj, ya, memamerkan aurat, berhias, memamerkan aurat. Bukankah banyak ancaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita-wanita yang menampakkan aurat mereka dengan sengaja? Akan tapi para wanita tersebut tetap tidak peduli dengan larangan-larangan Allah dan Rasulnya dan nekat untuk menampakkan keindahan tubuhnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para wanita-wanita muslimah ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penduduk surga, terbuka auratnya karena dia kena penyakit. Dan dia benci kondisi tersebut, sangat benci akan hal itu. Akan tapi yang kita lihat ya, yang sangat menyedihkan yang nampak pada sebagian kaum muslimah yang dengan sengaja memperlihatkan auratnya, dengan sengaja membuka sebagian tubuhnya. Mereka ini juga berpenyakit. Kalau wanita tadi yang dijelaskan oleh Nabi masuk surga terkena penyakit sehingga akhirnya terbuka auratnya, adapun wanita-wanita sekarang ya, sebagian wanita-wanita muslimah yang sengaja membuka aurat mereka, mereka juga sungguhnya terkena penyakit. Akan tapi penyakitnya jenis yang lain. Penyakit apakah tersebut? Yaitu penyakit lemah iman. Ya, sedikitnya agama yang ada dalam hati mereka dan hilangnya rasa malu yang ada dalam dada mereka. Dia telah tertawan oleh syahwatnya. Wanita-wanita tersebut telah ditawan oleh syahwat mereka dan telah menjadi korban syahwat mereka. Oleh karenanya hendaknya kita renungkan, apakah kita mau menjadi korban syahwat kita? Mengikuti apa yang diinginkan oleh syahwat, ingin memuaskan segala hawa nafsu sehingga sebagian wanita tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, yang penting bisa memuaskan hawa nafsunya, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hal perlakuannya tersebut? Apakah dengan menampakkan auratnya, menampakkan keindahan tubuhnya, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jawabannya adalah jelas. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih di kondisi kita zaman sekarang ini, begitu banyak fitnah, begitu banyak perkara-perkara yang bisa ya menggejolakkan fitnah dan bisa mengobarkan syahwat, dan betapa banyak ya apa namanya wasilah-wasilah, sarana-sarana yang modern yang bisa mengorbankan fitnah dan syahwat, seperti kita lihat di televisi atau parabola ya, atau internet dan yang lainnya, yang akhirnya mengorbankan syahwat para wanita dan akhirnya mereka pun melakukan apa yang salah dan tidak perlu dengan apa yang mereka lakukan dengan menampakkan sebagian aurat mereka dan sebagian keindahan tubuh mereka. Jadilah mereka adalah korban syahwat mereka dan tawanan syahwat mereka. Tahaddats al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabih al-Azim Zad al-Ma'ad عن هذا النوع من الصرع وعن حال الناس معه وما أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتن وعواصف شديدة تأصف بالإيمان واليقين وتزلزل الأخلاق والحياء، متحدثا عن حال الناس في زمانه، فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة؟ يقول رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا، ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة وبالله المستعان. قال: وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر وهم صرعى لا يفيقون، وما أشد داء هذا الصرع، ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه. فإذا أراد الله بعبده خيرا أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى. فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل أهل الإفاقة والعقل، ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط. يقول ذلكم رحمه الله: ولم ير دواعي الفتن وما استجد على الناس في مثل هذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخلاق ويذهب المروءة والحياء. ومن لم يأخذ نفسه بزمام الشرع ويزمها بزمام هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان من صرع هذه الآفات وقتل هذه الفتن وطريح هذه الشهوات. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad pernah menjelaskan tentang kondisi penyakit ini, penyakit yakni kebanyakan orang yang telah ditawan oleh syahwat mereka dan menjadi korban syahwat mereka. Ya. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim sedang berbicara tentang kondisi yang beliau lihat di zaman beliau. Ya. Apalagi kalau beliau melihat kondisi di zaman kita sekarang ini yang begitu banyak fitnah, begitu banyak sarana-sarana yang menyebarkan fitnah dan terlalu banyak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang kondisi di zaman beliau rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan jiwa-jiwa yang busuk menguasai pemilik jiwa tersebut, yaitu syahwat-syahwat yang menguasai manusia. Kenapa bisa demikian? Karena disebabkan rendahnya agama mereka dan rusaknya hati mereka dan lisan-lisan mereka. Lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari menjaga diri mereka dengan penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya syahwat mereka yang busuk ini mendapati pemiliknya, yaitu mendapati seorang yang sama sekali tidak memiliki pegangan dan tidak memiliki senjata untuk melawan. Ya, karena tidak berzikir, kemudian tidak berta'awudz, kemudian tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama. Akhirnya syahwat tersebut menguasai lelaki ini dan mempengaruhi lelaki ini. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kalau seandainya penutup yang ada di kepala-kepala manusia ini dibuka, ya, yang menghalangi di balik dada manusia dibuka, maka kita akan melihat bahwasanya kebanyakan orang, ya, jiwa mereka seperti ini, memiliki hati-hati yang busuk, syahwat yang menguasai mereka. Mereka kebanyakan telah dikuasai oleh syahwatnya, sehingga syahwatnya membawa mereka kemana saja yang dikehendaki oleh syahwat. Dan mereka tidak bisa mencegah kemauan syahwat. Mereka hanya nurut dengan syahwat mereka. Tidak, apalagi sampai menyelisih syahwat, mereka tidak mampu untuk menyelisihi syahwat mereka. Inilah penyakit yang berbahaya. Ya, tatkala seorang sudah dikuasai oleh syahwatnya dan tunduk patuh kepada syahwatnya, tidak mampu dia untuk melawan syahwatnya, tidak mampu untuk membelot dari syahwatnya, dan dia tidak akan sadar bahwasanya dia telah terkena penyakit ini kecuali tatkala ajal telah menjemputnya. Tatkala dia sudah di sakaratul maut baru dia sadar ternyata dia selama ini dikuasai oleh penyakit syahwatnya. Oleh karenanya tatkala dia sudah dihadapkan dengan maut, maka dia sadar bahwasanya selama ini saya ternyata telah terkena penyakit yang berbahaya. Ini sangat berbahaya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tentang bagaimana untuk mengobati penyakit seperti ini. Maka beliau berkata, obat untuk menghadapi penyakit ini, yaitu ditawannya seorang dengan syahwatnya, maka hendaknya dia menggunakan akalnya yang lurus, dan dia gabungkan akalnya dengan keimanannya. Beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi dia menyetir akalnya dengan imannya. Dan hendaknya dia menjadikan surga dan neraka senantiasa di hadapan matanya. Dan senantiasa dalam hatinya. Dan hendaknya dia sadar bahwasanya betapa banyak penduduk dunia yang terkena bencana. Ya, karena ditawan oleh syahwat mereka. Dan sungguhnya penyakit ini adalah penyakit yang sangat besar, yang sangat berbahaya. Akan tetapi kenyataannya menimpa banyak orang. Sampai-sampai ya, tidaklah kita melihat kebanyakan orang kecuali terkena penyakit seperti ini. Bahkan sampai-sampai orang yang terkena penyakit ini, yaitu orang yang tertawan oleh syahwat, seakan-akan bukan perkara yang kita ingkari. Karena terlalu banyak orang terkena penyakit ini. Justru sebaliknya, orang yang tidak terkena penyakit ini, mereka lah yang diingkari. Ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang buka auratnya, betapa banyak orang ikut hawa nafsunya, tidak ada yang mengingkari. Justru sebaliknya, tatkala ada orang yang menutup auratnya, tatkala ada orang yang menundukkan syahwatnya, beriltizam kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru mereka itulah yang diingkari oleh kebanyakan orang. Oleh karenanya, ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sadar. Dia akan sadar agar dia tahu bahwasanya dirinya terkena penyakit, dirinya telah dikuasai oleh syahwatnya, dan tatkala dia melihat orang-orang di sekelilingnya ternyata terkena penyakit ini, dikuasai oleh syahwat mereka, maka dia akan sadar bahwasanya dia hendaknya melepaskan diri dari penyakit yang berbahaya ini. Dan ternyata di antara mereka yang tatkala terkuasai oleh penyakit ini, ada di antara mereka yang kemudian menjadi gila, dan ada yang kemudian akhirnya sakit, kemudian semakin parah sakitnya. Ada di antara mereka yang sadar kemudian kembali lagi kepada syahwatnya. Dan demikianlah kondisi manusia yang terkena penyakit ini, sehingga mereka terjerumus dalam kebingungan dan kebimbangan, tidak tahu arah mana mereka harus berjalan. أيتها الأخت المؤمنة، تأملي في حياة هذه المرأة السوداء صادقة الإيمان عظيمة الحياء، وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صابرة على الشدة واللأواء، قائلة: إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. إذا كانت هذه حالها خوفا من التكشف، فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة؟ إن بعض النساء أيتها المؤمنات ابتلين في هذا الزمان بانهزامية عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل، فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتها إلا بتوافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق، فجنت على نفسها أعظم جناية وجرت على إيمانها أعظم بلاء. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang kondisi di zaman beliau, di mana betapa banyak orang yang telah tertawan oleh syahwat mereka dan menjadi korban syahwat mereka, betapa banyak orang yang mulai menampakkan auratnya. Bagaimana lagi jika Imam Ibnul Qayyim melihat kondisi para wanita di zaman kita sekarang ini yang melakukan banyak perbuatan maksiat tanpa mereka pedulikan. Para wanita-wanita yang muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana rasa malu wanita ini, wanita yang berkulit hitam ini. Bagaimana keimanan yang sangat kuat. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sabar dengan penyakit yang dialaminya. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku terbuka auratku tatkala pingsan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup auratku tatkala aku sedang pingsan." Lihatlah wanita ini yang khawatir jangan sampai auratnya terbuka padahal dia dalam keadaan pingsan. Ini wanita ini yang telah dijamin Rasulullah masuk surga. Bagaimana dengan anti sekalian? Bagaimana dengan antuna sekalian, wahai para wanita muslimah? Kita lihat sebagian wanita ya, telah terkena musibah di zaman ini. Ya, mereka seakan-akan kagum dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Ya. Mereka berusaha mengikuti model-model yang datang dari orang-orang yang rusak, dari orang-orang tukang maksiat. Mereka kagum dengan model orang-orang tersebut. Sehingga dia pun berusaha mengikuti model-model tersebut karena kagum dengan kondisi wanita-wanita yang mungkin orang-orang kafir atau pelaku maksiat, sehingga akhirnya dia pun menjerumuskan dirinya ke dalam akhlak yang buruk, ya, karena kagum dengan pelaku-pelaku wanita-wanita pelaku maksiat tersebut. Ayuha al-ikhwatu al-kiram, lama usiba ba'd an-nisa bihadha an-naw' min as-sar' sar' ash-shahawat, فأصبحنا طريحات لهذا الصرع جنى عليهن أنواعا من الجنايات، ولهذا يرى في كثير من بلدان المسلمين وديار أهل الإيمان في أنحاء كثيرة تكشف وتبرج وسفور لا يعرف إطلاقا في تاريخ حياة المرأة المسلمة، بدءا من الصحابيات الكريمات ومن اتبعهن بإحسان من نساء الإيمان وأهل الصدق والعفة والحياء. فأصبح هؤلاء النساء الصريعات لا يبالين بكشف المحاسن وإبراز المفاتن، فتلك تكشف صدرها، وأخرى تبدي نحرها، وثالثة تحل عن شعرها، وأخرى تبدي ساقها وفخذها، إلى أنواع من التكشف والسفور والتبرج من غير وازع إيمان ومن غير حياء ولا خشية للرحمن. أتذكر هؤلاء النساء البعث والوقوف بين يدي الله؟ أتذكر هؤلاء النساء أن تلك الأجسام الجميلة والمحاسن والمفاتن سيأتي عليها يوم ويهال عليها التراب وتأكلها الديدان، ثم تبعث وتحاسب وتعاقب على كل منكر وعلى كل فعل شنيع؟ ما الذي غرها في إيمانها؟ وما الذي غرها في حيائها؟ وما الذي جعلها تنحط إلى هذا السفول وتقع في هذا الدرك من الانحطاط؟ ألا فلتتدارك المرأة نفسها ولتنقذ حالها من هذا الصرع، صرع الشهوات، مستعينة بربها، سائلة سيدها ومولاها جل شأنه أن يمن عليها بالعفاف وأن يرزقها الحشمة والستر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. دعوة عظيمة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إلى أن نكثر من دعاء ربنا بها جل شأنه، ثم تكون آخذة بمأخذ الحزم والعزم، صيانة لنفسها ورعاية لحيائها ومحافظة على إيمانها، والتوفيق بيد الله وحده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dapati sebagian wanita muslimah terkena penyakit ini, yaitu penyakit dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsunya, kita dapati sebagian mereka menjadi korban syahwatnya. Ya, mereka pun melakukan berbagai macam model kemaksiatan. Oleh karenanya, nampak sekarang di banyak negeri-negeri kaum muslimin, di negara-negara Islam, ya, model-model ya, membuka aurat yang dahulunya tidak pernah ada dalam sejarah wanita muslimah sejak zaman sahabiat, ya. Namun baru muncul model-model tersebut zaman sekarang ini. Zaman dahulu tatkala para sahabiat, para wanita-wanita salehah yang masih dihiasi dengan kejujuran, keimanan, ya, harga diri, rasa malu, ya. Akan tapi wanita-wanita, sebagian wanita-wanita sekarang, mereka adalah korban syahwat mereka. Mereka membuka aurat mereka, menampakkan keindahan tubuh mereka. Ada yang membuka dadanya, ada yang membuka, menampakkan lehernya. Ada yang menguraikan rambutnya di hadapan para lelaki. Ada yang menampakkan betisnya, ada yang mengangkat, bahkan menampakkan pahanya. Dan berbagai macam model, ya, hal-hal membuka aurat yang mereka tampakkan. Tanpa ada rasa malu, tanpa rasa ragu-ragu untuk melakukan hal itu seluruhnya. Apakah para wanita tersebut tidak ingat bahwasanya mereka akan meninggal dunia dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka ingat bahwasanya keindahan tubuh mereka tersebut, ya, tubuh mereka yang elok dan indah tersebut akan rusak pada suatu hari dan akan dimasukkan ke dalam tanah dan akan dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam tanah? Kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kemungkaran yang dilakukannya. Ya, kenapa sampai dia rela melakukan hal ini seluruhnya? Ya, sehingga berpaling dari keimanannya. Apa yang buat dia, mereka, para wanita tersebut, berpaling dari rasa malunya? Kenapa sampai mereka bisa akhirnya rendah seperti ini? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaknya para wanita muslimah untuk segera menyelamatkan diri mereka, jauhkan diri mereka dari penyakit berbahaya ini, jauhkan diri mereka dari dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu mereka. Hendaknya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka afaf, agar bisa Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga diri mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka rasa malu dan menutup aurat mereka. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stur auratina wa amin rawatina, ya Allah, tutuplah aurat kami dan tenangkanlah jiwa kami. Doa yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita, terutama para wanita muslimah di zaman sekarang ini, betapa butuh untuk senantiasa berdoa dengan doa yang sangat agung ini. Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga para wanita muslimah dan agar menutup aurat mereka dan agar mengembalikan mereka dari jalan-jalan yang buruk menuju jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.